yang tenang. Virgo tak pernah rasa bimbang. Virgo, Virgo, oh, Virgo, Virgo, oh, Virgo, oh, Virgo, Virgo, tak pernah tinggi hati. Virgo, cintanya tulus suci. Virgo, Virgo, oh, Virgo, Virgo, oh, Virgo, oh, Virgo. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau yang mendapatkan kekasih bintang ini. Manja dan sayang pastilah, manja dan sayang pastilah akan kau rasakan selama hidupmu. Kalau wanita pasti tak pernah rasa dendam.